بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حنفتنا عزكم الله، kita masih membahas tentang bab su'ul milkah, bab tentang perlakuan jelek kepada para pembantu, para budak yang dinilai dalam Islam termasuk tindakan kufur nikmat, termasuk tindakan yang terlarang dalam Islam. Bahkan termasuk sifat dan watak seseorang yang dikatakan syirar, syirarun nas, orang yang paling jahat, yang paling jelek di kalangan umat manusia. Masih menyisakan satu asar, kita baca sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. Dia rawi yang terpercaya, siqah. Qala haddatsana Hammad ibnu Salamah. Dia juga rawi yang siqah. Dan dia imam di sunnah, termasuk imam tokoh dalam perkara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat ketal di dalam mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keras kepada ahlul bidah. An Ali ibn Zaid. Dia adalah Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Dhaif, lemah orang. An Sa'id ibn al-Musayyib. Dari Sa'id ibn al-Musayyib. Dia tokohnya tabi'in. Tokoh dari kalangan tabi'in. Dikatakan sebagai ajalluhum, asbatuhum, yang paling alim dari kalangan mereka para tabi'in. Adapun yang paling mulia ialah Uwais al-Qarni. Sa'id ibn al-Musayyib ini di antara fadilahnya, di antara keutamaannya, ya khanamtina azakumullah, dia ini sebagai mantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, menikah dengan putrinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia. Wa Hammad an Habib. Dan Hammad ini ibnu Salamah dari Habib. Wa Humaid an al-Hasan. Dan Humaid dari Al-Hasan Al-Basri. Sehingga untuk sanadnya Sa'id ibn Musayyib dhaif. Sementara untuk sanadnya Habib dan Al-Hasan sahih. Hanya saja nanti Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sehingga terputus sanadnya. Yang intinya lemah riwayat ini. Al-Hasan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengisahkan anna rajulan amara hulaman lahu, bahwasanya ada seorang laki-laki memerintah budaknya dia, pembantu dia, ayas niwa ala ba'irin lahu, supaya dia memberi minum kepada unta miliknya. Fanamal hulam, ternyata budak tersebut ketiduran. Faja'a bi sya'latin min nar, tiba-tiba unta itu datang membawa nyala api, sesuatu yang padanya ada api yang menyala-nyala. Falqaha fi wajhi, kemudian dilemparkan pada wajah budak tersebut. Fataraddal hulamu fi bi'rin, akhirnya budak itu terpelanting masuk ke dalam sumur. Dikarenakan apa namanya panasnya api yang mengenai wajahnya sehingga dia terpelanting masuk ke dalam sumur. Musibah. Falama asbaha, tatkala keesokan paginya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Budak ini pun mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fara'a alladhi fi wajhihi, kemudian sahabat Umar melihat wajah budak tersebut. Kira-kira gimana wajahnya ya Pak? Hah? Jadi bayangkan wajahnya gosong, melepuh, kena api. Fa'a'taqahu. Ternyata dimerdekakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bukannya kemudian dihukum dikarenakan belum menjalankan tugas memberi minum unta. Bukan dihukum dikarenakan apa namanya sampai ada musibah yang menimpa dia, tapi justru dimerdekakan dengan akibat ulah unta tersebut membakar mukanya sang budak. Yani menunjukkan khanafatina azakumullah, ini adalah salah satu daripada bimbingan Islam. Kalau ada sesuatu musibah yang mengenai budak tersebut, wajahnya atau badannya melukainya atau menyakitinya, langsung dimerdekakan. Namun dhaif riwayatnya. Karena dhaif langsung kita lewati saja. Qala rahimahullahu taala babu bai'il khatimi minal a'rab. Bab menjual pembantu budak dari kalangan Arab. Hukumnya apa ini? Dibahas demikian dari kata-kata Arabnya itu. Karena kalau orang mendengar yang namanya Arab, sepintas di benak mereka terbayang Arab itu adalah suku yang mulia. Padanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangsa Arab. Dengan bahasa mereka turunnya Al-Qur'an. Tamam? Sehingga ketika penyebutan Arab mulia ini. Sekarang kalau ada pembantu dari bangsa Arab, apa boleh dijual? Ini babnya. Bab menjual pembantu dari kalangan Arab. Qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin. Ini rawi yang terpercaya juga. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Juga demikian. Terpercaya. An Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Juga terpercaya. An ibni Amrah. Dari ibnu Amrah. Namanya Muhammad bin Abdurrahman. Juga siqah, terpercaya orangnya. An Amrah, dari Amrah, dia Amrah bintu Abdurrahman. Amrah bintu Abdurrahman, dia semenjak kecil diasuh oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau Amrah ini siqatun hujjah, perempuan, tapi terpercaya dan hujjah bagi para ahli hadis pada masanya. Saking alimnya ini perempuan. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha daftarat amatan laha, dia mentadbir budak perempuannya. Pengertian mentadbir budak diistilahkan oleh para fuqaha, di antara istilah budak ialah budak abdun mudabbar. Jadi kalau laki-laki, kalau perempuan amatun mudabbarah, pihak yang budak yang mudabbar. Maknanya ialah budak yang mana pemiliknya menyatakan, kalau saya mati maka kamu merdeka. Paham ya? Sekarang Aisyah radhiyallahu taala anha, dia memiliki seorang budak wanita. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha mentadbir budaknya. Maksudnya Aisyah menyatakan, "Wahai budak perempuanku, kalau aku mati, kamu merdeka." Ini budak yang dimerdekakan kalau tuannya telah mati. Jadi paham ya? Ini istilah dalam bab perbudakan. Namanya abdun mudabbar. Ada lagi budak namanya kinnun. Kinnun atau mamluk itu budak murni. Ada lagi istilah mukatab. Budak mukatab itu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya menebus dirinya dengan uang atau dengan sesuatu yang disepakati bersama. Jangan tuannya mengatakan kamu boleh merdeka, tapi dengan syarat kamu harus menyerahkan kepada saya uang 100 juta. Disepakati, ya sudah. Itu budak disuruh cari usaha, cari uang. Begitu dia selesai menutupi nominal yang disebutkan tadi, otomatis dia merdeka. Itu namanya mukatab. Ada lagi namanya budak mubaat. Mubaat ialah budak yang separuh-separuh. Separuhnya merdeka, separuhnya masih budak. Dan ada lagi beberapa yang lainnya dari istilah perbudakan. Yang ini namanya mudabbar, yaitu budak. Mudabbar maksudnya budak yang bisa dimerdekakan apabila tuannya telah mati. Jadi paham ya? Paham. Fashtakat Aisyatu. Setelah itu, Aisyah radhiyallahu anha ishtakat, ay maridat, sakit. Jatuh sakit ini Aisyah. Fasa'ala banu akhiha tabiban min az-zubba. Maka ponakan-ponakannya Aisyah, banu akhiha, anak-anak saudaranya Aisyah ini ponakan. Ponakan-ponakannya Aisyah meminta seorang dokter dari Zubba. Zub, ada yang mengatakan dari Sudan. Dokter dari wilayah Sudan. Ada lagi yang mengatakan dari Hunut, dari India. Ini istilahnya orang Arab menjuluki orang Sudan dan orang India. Zubba. Zubba. Ini dulu. Kalau sekarang langsung Hindi. Orang India sudah Hindi. Nah, kalau dia orang Sudan, sudah Sudani. Nah. Faqala. Maka berkata sang dokter tadi, innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah. Sesungguhnya kalian ini memberitahu saya tentang wanita yang disihir. Ini diagnosanya siapa ini? Dokter dari Sudan atau dari India itu. Oh, perempuan ini disihir. Saharatha amatun laha. Dia itu disihir oleh budak perempuannya itu. Alas. Artinya penyakitnya bukan karena penyakit apa, tapi penyakitnya dikarenakan kena sihir. Fa'ukhbirat Aisyah. Maka Aisyah pun diberitakan tentang hal tersebut. Qalat. Aisyah langsung menginterogasi budaknya. Seharti ini, apakah engkau wahai budakku mensihir aku? Benar berita ini? Faqarat na'am. Iya. Saya sihir kamu. Faqarat walima. Loh, kenapa kamu menyihir saya? La tunjina abada. Engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ini tindakan yang salah itu. Tindakan dosa itu. Lah kenapa kamu menyihir saya? Tsumma qalat. Kemudian Aisyah mengatakan, "Bi'uha." Jual saja budak perempuan ini. Min syarril arabi bil katan. Dari orang Arab yang paling jelek adatnya. Milkatu ada. Jual saja budak ini pada orang Arab yang paling jelek kebiasaannya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Indal Hakim, dengan lafaz, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan kejelasan bahwasanya budak tersebut betul-betul telah mensihir dia, maka dia pun bersumpah, demi Allah, engkau tidak akan saya bebaskan selama-lamanya. Katanya, saya lihat, mana rumah orang Arab yang paling jelek, tabiatnya yang paling jelek kebiasaannya, jual dia. Budak perempuan ini kepada mereka. Kemudian nominalnya uang hasil apa namanya penjualan tadi kamu belikan budak mukmin yang lainnya, bebaskan dia. Oke, selesai. Asar ini sahih. Semua para perawinya sahih. Sehingga isnaduhu sahih ila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Asar ini, kisah tentang Aisyah ini khonafina azakumullah menunjukkan bolehnya menjual para budak-budak Arab. Boleh. Sehingga tidak ada urusan status Arab ataukah bukan Arab. Dia Arab ataukah dia ajam orang asing, enggak peduli. Yang penting dia statusnya sebagai seorang budak, maka boleh dijual. Bisa kamu jual kepada orang Arab lagi, bisa pula kamu jual kepada orang selain Arab. Dijual. Dia perbolehkan. Tidak ada perkara yang terlarang dengan tindakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tadi. Sehingga tidak mesti yang dijual itu harus budak yang dari Sudan atau Afrika. Atau yang semisalnya kalau orang Arab tidak boleh. Tidak, semuanya boleh. Bahkan pendapat yang sahih menyatakan bolehnya memperbudak orang Arab. Diperbolehkan. Dalilnya ialah kisah Bani Mustalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerangi yang namanya Bani Mustalik dengan serangan fajar yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang namanya Bani Mustalik itu suku Arab. Bahkan tinggalnya pun di Jazirah Arab. Ketika mereka berhasil takluk di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua ditawan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun dikarenakan putri raja yang bernama putri kepala suku yang bernama Kami jenenge Allah nusanya dari Bani Mustalik Juwairiyah nanti sebagai istrinya Rasul. Istri putrinya kepala suku ini meminta, kalau bahasa sekarang ini, meminta suaka politik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaminan keamanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kamu enggak kepingin yang lebih baik daripada ini? Mau ya Rasulullah. Kalau kamu mau, kamu saya bebaskan dan kamu saya nikahi. Mau ya Rasulullah. Mau. Tamam. Maka dengan dibebaskannya Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha dan diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua tawanan perang dari Bani Mustalik yang ada di tangan-tangan para sahabat langsung dibebaskan semuanya. Intinya menunjukkan apa? Bolehnya memperbudak orang-orang Arab. Paham? Maka diperbolehkan pula fanatina azakumullah menjualnya. Karena budak itu sama dengan barang. Kayak mobil, kayak sepeda motor. Bisa kamu manfaatkan. Dan boleh pula kamu jual. Bisa dijual, dihadiahkan, dihibahkan, diwakafkan, diwasiatkan. Itu boleh. Bisa dipahami insyaAllah ya? Bisa dipahami. Dalam riwayat ini pula, ya khanafitina azakumullah, juga terdapat banyak faedah. Di antaranya, bolehnya mentadbir seorang budak. Mentadbir dengan mana yang tadi itu. Bolehnya seseorang yang memiliki budak menyatakan, kalau saya mati, kamu bebas, merdeka. Maaf, pertanyaan saya sekarang. Kalau seandainya budak ini ingin mempercepat kematian tuannya supaya bebas dengan cara meracuninya atau dengan cara menyihirnya sebagaimana riwayat ini atau dibunuh dan semisalnya, misalkan qadarullah Allah mentakdirkan mati tuannya itu, pertanyaan saya, apa kemudian budak tersebut langsung merdeka dengan matinya tuan padahal yang membunuhnya dia sendiri? Ada soal kabir, gede pertanyaannya ini. Saya tak ingin siapa yang menjawab. Sebentar. Wah, kalau takkan Pak Abdul Malik boleh sih. Saya kan itu ngerti Pak Abdul Malik. Wah, repot terus. Turahman. Paham pertanyaannya? Belum paham? Tadi kan disebutkan, yang namanya mentadbir budak, artinya pemilik budak mengatakan, kalau saya mati, kamu merdeka. Paham ya? Artinya itu budak bakal dimerdekakan sepeninggal tuannya. Sekarang permasalahannya, sang budak ini gak sabar nunggu matinya tuan tadi itu. Gak mati-mati, tuwek gak mati-mati. Akhirnya apa? Dipercepat sama dia. Paham bahasa saya ya? Dipercepat. Dibunuh gitu loh. Entah dengan cara diracun, atau disihir, atau dibunuh, atau dibantai. Yang penting dibunuh. Misalkan qadarullah mati itu tuannya. Siapa yang bunuh? Budaknya sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu budak otomatis merdeka dengan matinya sang tuan padahal dia bunuh sendiri? Merdeka? Kok bisa? Nah, sekarang ini yang membunuh budaknya, apa nggak ada hukumannya? Tidak perjanjian. Insyaallah. Sabar. Yang menguatkan ucapan Anda, hah? Oh, di sini, dari sini mana? Masih ada pelaku, walaupun itu budak yang menyihir dia, pelaku. Masyaallah. Sabar. Sepakat ya? Hah? Sepakat saya ini? Masalah ini kana mutina azakumullah dibahas oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka. Tamam? Pendapat yang sangat masyhur, masyhur, sangat terkenal di kalangan para ahli fikih mengatakan tidak bisa merdeka. Yang paling masyhur, tidak bisa merdeka. Loh kenapa? Dikarenakan yang membunuh budaknya sendiri. Sehingga dia dihukum dengan niatnya yang jelek. Paham? Dihukum dengan niatnya yang jelek. Karena niatnya dia kepingin mempercepat kematian tuannya, sehingga dia membunuh tuan. Yang tadinya seharusnya dia merdeka, dihukum. Enggak jadi merdeka. Nah, ya Allah. Ini yang masyhur dari kalangan mereka. Adapun pendapat yang kedua mengatakan seperti yang harus bawakan tadi, tetap merdeka. Yang penting mati tuanya, merdeka budaknya. Entah yang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Entah matinya terbunuh atau mati karena penyakit terus misalnya. Wa adalahi wa sawab. Yang kedua ini khonatina azakumullah yang benar. Yang benar. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan pendapat yang pertama tadi. Nah, dalilnya. Sementara dalil untuk pendapat yang kedua tetap secara keumuman. Bahwasanya telah tetap dalam agama kita ini, dalam Islam ini. Kalau ada seorang budak yang ditadbir, dimudabbar, dibebaskan sepeninggal tuannya dengan semata-mata matinya sang tuan, maka dia bebas. Urusan dia membunuh itu babnya lain, dosanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang merdeka, merdeka. Dosa, dosa. Babnya beda. Tadi paham ya? Laba. Atau yang dirojekan, yang dikuatkan pendapat yang kedua tadi. Itu budak tetap dibebaskan. Walaupun dia sendiri yang membunuh tuannya. Hah? Kisah. Itu babnya lain. Yang kita bahas sekarang ini bebas apa bebas? Bebas. Merdeka dia. Urusan dosa, dosa. Kisah? Iya. Nabi? Iya. Kalau dia budaknya budak-budak perempuan, separuh hukuman. Tamam? Labas. Kemudian di dalam riwayat ini pula Ibnu Abdin Azzaikumullah menunjukkan jawazut tadawi, diperbolehkan berobat ketika sakit. Sebagaimana tindakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ponakan-ponakannya Aisyah ini mencarikan dokter untuk Aisyah. Amal boleh berobat. Dan itu tidak mengurangi nilai tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan dia berobat itu termasuk tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tawakal harus disertai dengan ikhtiar, usaha. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang Arabi, Arab gunung, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, unta saya ini saya lepaskan dan saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau saya ikat dulu kemudian saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawabannya beliau? "I'qilha tsumma tawakkal 'ala Allah." Ikat dulu unta kamu itu, baru kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Ada ikhtiar. Demikian pula yang namanya penyakit. Ada orang jatuh sakit, yang namanya penyakit ada obatnya. Paham? Mesti ada obatnya. Itu sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Ma anzalallahu da'an illa anzala fihi dawa'a." Allah tidak akan menurunkan sebuah penyakit, pasti akan diturunkan pula obatnya. Kecuali apa? Hah? Kecuali kematian. Mati obatnya apa? Dikubur. Hah? Dikasih obat bius sampai 1 liter, enggak bakal sembuh-sembuh. Mati, dikubur. Nah, sehingga ketika ada orang yang kemudian jatuh sakit, kemudian dia berobat, setelah itu dia tawakal, itu yang dikehendaki dan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Berobat dulu, baru tawakal. Baru tawakal. Ini perkara yang ideal, ikhwanatina azakumullah. Berobat, ikhtiar, baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berobat termasuk bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan demikian sebab terkadang ada sebagian pihak tamam yang tidak mau berobat. Tidak mau berobat. Dengan alasan kalau Anda berobat itu mengurangi tawakal Anda kepada Allah. Yang namanya penyakit, kata dia, takdirnya Allah ya akhi. Kalau kamu ditakdirkan sakit, ya sudah sakit. Tawakal saja kepada Allah. Tawakal yang tinggi, insya Allah sembuh. Allahumma ta'ala. Lah ya, kamu berobat dulu dengan semampu kamu, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya berobat enggak mesti harus ke rumah sakit besar. Kayak mana ya? Yang kamu mampu. Penyakit A diketahui obatnya misalkan ini. Kamu minum tuh obat. Ikhtiar dari kamu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ta'ala. Juga riwayat ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sihir itu ada. Sihir itu ada. Terbukti, terjadi, dan menimpa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dilakukan oleh budak perempuannya. Menunjukkan sihir itu ada. reaksi, punya pengaruh. Itu semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga saya bawakan kenapa. Sekali lagi dikarenakan ada sebagian pihak kaum muslimin yang mengingkari sihir. Mengingkari semua perkara-perkara yang sifatnya halus. Ingkar kepada jin-jin jahat. Ingkar kepada sihir. Tidak percaya kalau ada orang yang kemasukan jin. Tidak percaya kalau ada orang yang kerasukan jin. Atau yang kena sihir, tidak percaya dia. Dari kalangan orang-orang yang terlalu mendewakan akalnya. Dari kalangan ahli falsafah. Dari kalangan orang-orang yang semisal dia. Mengingkari itu semuanya. Kenapa? Tidak masuk akal. Nah, sampai dalam rangka untuk membuktikan kebenaran otaknya dia. Ada orang yang kena jin, kemasukan jin, dibawa ke rumah sakit. Di, itu yang begini ya. Yang masih begini-gini kan sama dia. Kenapa? Dia apa sih ini? Hah? Almarhum begitu kan sama dia. Kau nak penyakit lagi pak? Hah? Kalau kata dia orangnya ini sudah terkabar-kabar ini. Begini kan, kau nak penyakit lagi pak? Dan kenapa ini? Allah Allah, coba taruhkan dulu. Dironsen dadanya, apanya. Hasilnya nihil. Bagus semuanya, gak ada masalah apa-apa ini. Begini orangnya pak. Allah Allah, ini gak sakit ini. Pak itu kena jin. Gak percaya yang namanya jin. Buktinya apa? Nih, secara medis membuktikan. Tak periksa pakai begini-begini. Kalau tanda-tanda sakit deh. Saya rongsen, gak ada bukti sakitnya itu. Gak percaya sama jin itu. Ini, dikarenakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ikhwanatina azakumullah, dari kalangan ahli falsafah. Walhaq, dan yang benar, ikhwanatina azakumullah, itu semuanya ada. Dan terjadi. Sihir itu ada, terjadi, punya pengaruh. Bisa membuat korbannya sakit, bahkan mati. Itu semua dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya jin-jin jahat itu ada. Bahkan jin termasuk mukallaf terkena hukum syariat. Orang kerasukan jin terjadi. Terjadi dan mungkin itu. Sebab terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seorang wanita yang bernama Ummu Zufar, dia kerasukan jin. Wa sahih riwayat terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa kemudian ifanatina azakumullah hanya sekedar mengandalkan akal semata untuk meniadakan atau mengingkari sesuatu. Harus merujuk apakah ada penjelasan dari kitabullah, adakah sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, adakah tidak. Kalau ada, kita percayai. Walaupun secara akal kita tidak percaya. Walaupun secara penelitian medis, tidak ada. Yang kita percayai ialah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya riwayatnya, ikhwan. Terbukti bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ishtakat, jatuh sakit akibat kena sihir. Kena sihir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disihir. Siapa menyihirnya? Siapa menyihirnya? Yahudi, masyaallah. Namanya mi, siapa mi? Nama Yahudi. Namanya Labid Al-A'sam. Agar? Labid Ibn Al-A'sam. Yahudi. Dia Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berpengaruh pada beliau sampai beliau dikhayalkan mengerjakan sesuatu padahal belum mengerjakannya. Lalu kemudian sembuh. Diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhim intinya ada yang namanya sihir itu. Dan untuk menangkal yang namanya sihir, gampang. Gampang ya, Pak. Atau banyak dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak zikirnya, membandingi diri dengan zikir-zikir yang syar'i, zikir pagi dan sore, dan semua zikir-zikir yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamu baca sebagaimana tuntunan yang ada, itu sebagai tameng bagi anda untuk menyelamatkan diri dari sihir. Nah, ada sini pula ya khanamtina azakumullah memberikan pelajaran kepada kita pentingnya untuk yang namanya ngecek berita. namanya tasabbut. Dalam bertindak tidak tergesa-gesa. Dari mana ini? Perhatikan tindakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia sedang sakit, kemudian diperiksa sama dokter. Pihak dokter menyatakan ini kena sihir. Disihir oleh pembantu perempuannya itu. Ada pihak yang dituduh. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak kemudian dengan terburu-buru atau tergesa-gesa main hakim, tidak. Tapi beliau di sini menanyakan terlebih dahulu. Saharti ini, wahai budakku, apakah engkau menyihir saya? Tanyakan kebenarannya. Kalau ternyata benar, iya, na'am, betul aku sihir kamu. Baru di situ ada upaya tindakan. Dan tindakannya Aisyah radhiyallahu taala anha ialah membatalkan niatan dia membebaskan budak itu sepeninggal dia. Batal, engkau tidak akan saya bebaskan selama-lamanya. Hah? Jual dia sebagai hukuman untuk seorang budak yang tidak tahu diri. Sudah jadi budak, statusnya di bawah standar, gitu bahasanya ya. Hah? Jadi budak mau dibebaskan enggak tahu diri. Maka dihukum oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan cara digagalkan pembebasan dia, dijual, bahkan dijualnya kepada syarrul arabi milkatan, dari kalangan Arab yang paling jelek kebiasaannya dan tabiatnya. Supaya apa? Supaya dikasih pelajaran sama orang-orang Arab yang jelek-jelek itu. Wallahul musta'an. Juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, wa jazaa'u sayyi'atin bimitsliha, balasan kejelekan itu dengan semisalnya pula diperbolehkan. Kalau ada orang yang berbuat kejelekan kepada kita, kita dikasih izin untuk membalas yang semisalnya saja. Tidak boleh melampaui batas. Kalau Anda melampaui batas, itu keboliman. Paham ya? Boleh. Ada orang jelek sama kita, kita jelek dia. Ada orang jahat sama kita, kita jahati dia. Ada orang nakal sama kita, kita hukum dia. Itu diperbolehkan. Perkara yang jais. Tapi semisal, tidak boleh melampaui batas. Namun, kalau Anda bersabar dan Anda memaafkan orang-orang tersebut yang memang layak untuk mendapatkan kemaafan, itu lebih baik bagi Anda. Lebih baik bagi Anda. Labas. Hadza mafhumun insyaAllah. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari sini. Benar-benar, terakhir. Saya mau tanya kepada calon dokter ini. Yang sudah jadi dokter atau yang masih calon? Masih calon? Bagus. Jadi apa calon? Calon ya? Bagus. Perhatikan di sini. Dalam riwayat ini yang sakit siapa? Aisyah, pintar. Kemudian dokter yang diminta memeriksa Aisyah, tabib ataukah tabibah? Ayo, dokternya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gunakan tabiban minazuk. Tabib itu mudzakkar, laki-laki. Dokter laki-laki dari Sudan atau dari India. Pertanyaan saya, apa kemudian boleh bagi seorang wanita periksa diri kepada dokter laki-laki yang bukan mahramnya? Apa? Artinya tidak ada pilihan lain begitu. Boleh. Boleh. Jadi misalkan di tempatnya antum tidak ada dokter kecuali Mas Agus. Misalkan gitu ya. Boleh. Bagi siapapun untuk periksa kepada antum. Iya. Boleh. Begitu. Begitu. Kok bisa begitu? Orang darurat, masya Allah. Itu kalau berandai-andai, kan begitu ya? Yang sedang kita bicarakan sekarang itu kenyataannya ada. Sekarang saya mau tanya, dokter sekarang itu cuma satu atau banyak? itu dia yang saya inginkan. Sekarang dokter banyak. Ya, apa boleh bagi seorang wanita kemudian periksa diri kepada dokter laki-laki bukan mahramnya? Hah? Tidak boleh? Masya Allah. Dicamkan baik-baik wajah ya. Nanti kalau Anda buka praktek, kasih keterangan. Praktek khusus pasien laki-laki. Mana ya? Iya. Eh? Pakai kaos yang kasih jadi? Le. Iya, jangan ana cepet kaos yang kasih jadi. Buka praktek. Praktek khusus pasien laki-laki. Hari sekian sampai hari sekian, jam sekian, jam sekian. Gitu ya. Allah. Namanya. Kalau yang dalam riwayat ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, periksa diri, tidak langsung. Tapi, melalui siapa? Melalui Banu Akhiha. Lihat dalam lafaz tersebut. Fasa'ala Banu Akhiha. Maka ponakan-ponakan laki-laki Aisyah mencari, memohon seorang dokter laki-laki dari Sudan. Sehingga ada walinya, ada mahramnya. Dan laki-laki itu yang kemudian berbincang-bincang dengan dokternya tentang bagaimana apa namanya penyakitnya orang tersebut yang sakit itu. Adapun mengenai seorang wanita, apakah diperbolehkan periksa diri kepada dokter laki-laki yang bukan mahramnya? Al-jawab, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Perempuan periksa dengan dokter perempuan, laki-laki dengan dokter laki-laki, kecuali kalau kondisi darurat yang amat sangat. Artinya tidak mungkin bagi perempuan itu periksa dan bisa menyembuhkan penyakitnya biiznillahi ta'ala kecuali pada laki-laki tersebut. Atau memang tidak ada dokter perempuan sama sekali, yang ada dokter laki-laki. Dalam keadaan itu perempuan harus diperiksa. Maka ditemani oleh mahramnya, jangan berduaan dalam kamar periksa. Bisa berhabi urusannya itu nanti ya. Nah, ditemani sama mahramnya, kemudian pihak dokter harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dia buka itu hanya sebatas yang diperlukan saja. Misal ini. Ini perempuan bengkak gusunya itu. Bagian mulut giginya itu bengkak. Wah, luar biasa itu. Sampai besar segini, sebalon kecil. Hah? Menyiksa sekali. Gak ada dokter perempuan yang ahli masalah itu. Yang ada laki-laki. Maka ditemani sama mahramnya. Kemudian dokter laki-laki itu hanya membuka bagian wajahnya saja. Khusus untuk memeriksa yang bengkak tadi itu. Gak ada perlunya kemudian. Buka wajahnya, dadanya mau diperiksa. Gak bisa. Paham ya? Gak bisa. Kenapa? Itu bukan bagian yang diperiksa sama dia. Sehingga dari pihak dokter harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pihak wanita juga harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya mencari dokter wanita supaya privasinya lebih terjaga dan memang dalam rangka untuk menjalankan prinsip Islam yang mulia ini. Wallahu taala alam bisawab. Baik, banyak pertanyaannya banyak ya. Bagaimana hukum menunda kehamilan untuk jangka waktu tertentu dengan alasan kemapanan bagi orang yang sudah berumah tangga? Masya Allah. Di sini ya ikhwan, ada dua permasalahan. Masalah yang pertama diistilahkan dengan tahdidun nasl, pembatasan kelahiran. Pembatasan. Ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Sudah paham ya? Sebab pertentangan dengan keinginannya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Tazawwajul wadud wal walud, fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah." Hendaknya kalian menikah dengan seorang wanita yang wadud, penyayang, al walud, yang gampang beranak. Hah, yang banyak anaknya. Sebab saya berbangga-bangga dengan jumlah kalian nanti di yaumul qiyamah di depan para nabi-nabi yang lain. Tetapi kalau tanwimun nasl dalam rangka untuk pengaturan saja, bukan pembatasan, Seakan kepingin apa namanya menyusui anaknya genap 2 tahun, baru kemudian hamil lagi. 2 tahun nyusui, hamil lagi. Ini per 3 tahun gitu ya. Tiap 3 tahun keluar satu, keluar satu. Terus begitu. Oh, kemudian umurnya panjang, keluar terus. Hah? Selama kurun 30 tahun dia menikah masih bagus. Rahimnya bisa melahirkan anaknya 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Laba diperbolehkan. Ini fatwa dari para ulama kita juga dimasukkan dalam fatwa Lajnah Daimah tentang masalah ini. Cuman caranya dan alatnya diupayakan tidak membahayakan apa namanya perempuan tadi. Kalian paham ya? Tidak membahayakan perempuan tadi. Kalau alatnya membahayakan menimbulkan apa namanya efek samping, efek depan, efek belakang segala macamnya itu, maka tidak diperbolehkan. Artinya alatnya harus aman. Apa yang aman, Pak Dokter? Hah? Kira-kira kalau ada ibu rumah tangga datang ke antum bertanya, apa kira-kira alat yang aman untuk menunda sementara kelahiran? Apa yang aman? Bukan spesialisnya. Maksudnya kan dipelajari ini, dipelajari maksudnya. Umum aku mesti kena kafe. Oh. Oh, belum tahu. Kabel. Mel. Pura-pura gak ngerti aja. Alat yang aman. Untuk ibu rumah tangga yang kepingin. Kepingin mengatur kehamilan. Hah? Gak ada. Yang benar. Efek samping semua. Waduh, repot urusannya. Yang benar, satu pun gak ada. Yang terbaik apa coba? Benar, saya kayaknya ada ada dokternya langsung. Cek langsung aja ke belinya. Andai, dok. Hah? Itu paling aman? Ada efek sampingnya? Ah, begitu. Sepakat? Gak sepakat, ilmumu keliru kan. Ini dokter, ini calon. Gitu ya, spiral. Paling minim. Kira-kira apa efek samping yang paling membahayakan? Apa? Kalau keluar dari rahim, masuk ke rongga perut. Pindah jalur begitu. Apa efek sampingnya? Gitu ya, Masya Allah. Apa-apa. Paham ya, Insya Allah ya? Ada keterangan dari dokternya kalian ini, Insya Allah. Itu, dari dokter itu. Kerat dengan dalam perut. Bisa bongkak begitu. Harus diambil, dibedel, dioperasi. Allahu Akbar. Hayran insya Allah. Sekarang apa masih ada budak? Kalau beli di mana? Allahu Akbar. Rupanya dia kepikir punya budak ini. Allah besar. Iya. Daripada Anda beli budak, uang untuk beli budak itu dipakai zuhud. Lebih dari cukup. Eyalah, budak itu harganya mahal. Iya. Semurah-murahnya budak cukup untuk menikahnya kamu. Ya mending dengan bukan yang budak ya. Sudah kan? Allah musta'an. Ya sudah, yang ini disimpan untuk yang berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.